Di sini ada dua hal yang diangkat, yang dibahas. Yang pertama adalah salat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Sholat dua rakaat setelah tawaf. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang afdal dilakukan, dilaksanakan menghadap ke arah makom Ibrahim dan Ka'bah. Misal ini adalah Ka'bah. Misal ya, Ka'bah. Ini adalah makam Ibrahim. Nah, yang sunnah setelah selesai Anda tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat setelahnya menghadap ke arah makam Ibrahim dan Ka'bah. Ya afdal. Namun diperbolehkan bagi pelakunya untuk melaksanakan sholat dua rakaat tadi dimanapun di lokasi Masjidil Haram. Boleh, ya, misalkan padat antum langsung keluar di lantai 2, lantai 3 atau di dalam masjid mengerjakan sholat dua rakaat ba'da tawaf. Dipaham ya? Ini berlaku untuk laki-laki ataupun wanita selesai 7 putaran tawaf. Dipahami insyaAllah ya? Disebut dengan rok'atani ba'dat tawaf. Yang dibaca, yang sunnah adalah rok'at yang pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Ghafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Pembahasan yang kedua ialah Al-Qiran Baina Tawafain. Al-Qiran Baina Tawafain. Apa hukumnya menyambung antara dua tawaf? Tergambar. Gambarannya adalah seseorang tawaf 7 putaran. Selesai 7 putaran, nyambung, tawaf lagi 7 putaran. Saya 7, berhenti, nyambung lagi begitu. Dengan tanpa mengerjakan 2 rakaat ba'da tawaf. Itu namanya al-qiran baina tawafaini, menggandeng antara 2 tawaf. Tanpa sholat 2 rakaat. Jawabannya adalah yang sunnah adamul qiran. As-sunnah adamul qiran. Yang sunnah tidak menyambung antara dua tawaf. Was-sunnah anna kulla subu'in rak'atani. Rak'ataini. As-sunnah anna ma'a kulli usbu'in atau subu'in rak'atain. Yang sunnah setiap 7 putaran ada sholat dua rakaat setelahnya. Paham ya? Itu yang sunnah. Selesai dua rakaat sunnah, labas, antum tawaf lagi, tidak ada masalah. Yang penting setiap 7 putaran tawaf, setelahnya ada 2 rakaat ba'da tawaf. Sehingga enggak nyambung langsung, barakallahu. Di riwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini dari jalannya Nafi'. Katanya Nafi', anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yakrahu qarna tawaf. Anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yakrahu qarna tawaf wa yaqul ala kulli sab'in salatu raka'atain wa kana la yuqrin. Artinya katanya Nafi, bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu beliau memakruhkan, tidak menyukai qiran dalam tawaf. Artinya menggabungkan antara dua tawaf. Beliau mengatakan setiap 7 putaran, sholat 2 rakaat. Paham ya? Dan beliau dahulu tidak pernah mengamalkan qiran dalam tawaf. Makna qiran tidak menggabungkan antara dua tawaf. Wa qala Az-Zuhri dan berkata Az-Zuhri rahimahullah, madati sunnah anna ma'a kulli usbu'in rak'ataini. Madat as-sunnatu anna ma'a kulli usbu'in rak'ataini. Katanya Az-Zuhri, telah berlangsung sunnah bahwasanya pada tiap-tiap 7 putaran tawaf ada sholat 2 rakaat. Itu maknanya ya. Difahami ya? Ini masalah yang kedua. Paham belum? Sekarang kita bahas hadisnya atau asarnya, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Nafi'un dan berkata Nafi', kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yusalli li kulli subu'in rak'atain. Berkata Nafi', dahulu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yusalli, beliau sholat, likulli subu'in, pada tiap-tiap 7 putaran tawaf, rak'ataini, sholat 2 rakaat. Ini athar disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya. Wadah insyaAllah ya. Ini menunjukkan apa? Praktek Ibnu Umar tidak qiran dalam tawaf. Artinya tidak menggabungkan antara dua tawaf. Tapi setiap selesai satu tawaf, sholat 2 rakaat. Wa qala Ismail Ibnu Umayyah. Berkata Ismail Ibnu Umayyah, qultu liz-Zuhri, Aku pernah berkata kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri namanya siapa, Ikhwan? Siapa namanya Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibni Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Az-Zuhri. Ma'ruf. Imam. Kata Ismail bin Umayyah, aku pernah berkata kepada Az-Zuhri, inna ata'an yakul. Sesungguhnya ata' wa'ata' bin Abi Rabah. Wa'ata' bin Abi Rabah rahimahullah. Sesungguhnya ata' berkata, tujzi'uhul maktubatu min rak'atayi tawaf. Cukup bagi dia al-maktubah, salat yang fardu, min rak'atayi tawaf, dari dua rakaat tawaf. Paham maknanya? Jadi kalau seandainya ada orang yang tawaf 7 putaran, selesai 7 putaran, pas datang masuk waktu sholat subuh misalkan. Katanya atau cukup dengan sholat subuh. Tidak perlu kemudian dia mengerjakan lagi 2 rakaat ba'da tawaf secara khusus. Paham enggak? Itu maknanya cukup bagi dia sholat yang fardu dari 2 rakaat tawaf. Oleh kan? Itu ucapan siapa ini? Ucapannya apa? Faqala, maka berkata Az-Zuhri, as-sunnatu afdal. Sunnah Rasul lebih afdal. Apa itu? Dikatakan di sini, lam yatufin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subu'an qat illa salla rak'atain. Kata Zuri, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah tawaf 7 putaran sedikit pun, melainkan beliau salat 2 rakaat setelah itu. Baik. Yang diinginkan dari ucapannya Zuri adalah terkait dengan masalah setiap 7 putaran ada sholat 2 rakaat setelah itu. Ditambahkan tadi dalam penjelasan, sholat 2 rakaat ba'da tawaf hukumnya sunnah. Dan dari asar ini ada sebuah pembahasan terkait dengan seseorang yang selesai tawaf bertepatan dengan fardu. Dengan fardu. Dari 5 waktu yang memungkinkan salat apa? Yang 2 rakaat. Subuh. Nah gitu ya. Ada sebuah kasus misalkan. Ada orang tawaf 7 putaran. Selesai tawaf azan subuh. Atau diikomati sholat subuh. Pertanyaannya adalah, apakah cukup bagi dia 2 rakaat subuh? Tidak perlu lagi 2 rakaat bar tawaf sekali sholat. Ataukah dia harus mengerjakan 2-duanya? Subuh, iya. Kemudian mengerjakan 2 rakaat dengan niat ba'da tawaf. Paham tak ini? Kalau demikian status dan kasusnya, yang benar yang dijelaskan oleh para fuqaha, cukup dengan 2 rakaat subuh. Cukup dengan 2 rakaat subuh. Tidak perlu bagi dia untuk mengerjakan secara khusus 2 rakaat ba'da tawaf. Dikarenakan sudah mengerjakan 2 rakaat setelah tawaf subuh. Bagaimana? Pak diem. Paham ini? Adapun kalau dia selesai tawaf, kemudian ada sholat maghrib atau isya, atau zuhur atau asar, maka dia mengerjakan yang fardu, kemudian dia mengerjakan dua rakaat ba'da tawaf yang sunnah tadi. Dikarenakan maghribnya cuma tiga, enggak dua. Isya'nya empat, zuhur empat, asar empat, enggak dua. Yang ini kerjakan yang fardu, selesai kerjakan dua rakaat dengan niat dua rakaat ba'da tawaf. Ayuhanna, difahami ini? Kok bingung? Paham enggak? Nah, adapun selain atau di luar waktu sholat, ya, selesai tawaf masih lama adanya. Disitulah sunnahnya Anda mengerjakan sholat dua rakaat setelah tujuh putaran tawaf. Setelah mengerjakan dua rakaat, silahkan Anda tawaf lagi. Paham gak? Dimakruhkan, gak disukai oleh kaum salaf, tawaf tujuh putaran, lanjut lagi. Yang berikutnya juga tujuh putaran dengan tawaf mengerjakan dua rakaat setelah. Itu yang dimaukan dalam pembahasan kali ini, barakallahu fikum. Paham gak? Kok diem? Sekarang hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء العطاردي قال حدثنا سفيان عن عمرو. Kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari, Sufyan an Amr, maka yang dimaukan dengan Sufyan adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad al Hilali. Sementara Amr adalah Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Dikarenakan Sufyan ini mulazamah lama di majlisnya Amr bin Dinar. Ya, sampai tua Amr bin Dinarnya. Amr bin Dinar ketika tua sudah melemah suaranya. Itu yang paham apa yang dilafalkan Sufyan hadza. Barakallahu fiikum. Tayyib. Qala sa'alna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kami bertanya kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ayaqa'u ar-rajulu 'ala imra'atihi fil 'umrah qabla an yatufa baina as-safa wal marwah? Ayaqa'u ar-rajulu 'ala imra'atihi? Apakah boleh seseorang itu mengumpuli istrinya fil umrah ketika sedang manasik umrah, qabla ayyatufa baina safa wal marwah, sebelum dia tawaf, yani sa'i antara safa dan marwah? Paham tanyanya ya? Supaya nyambung, antum harus tahu dulu apa saja yang dikerjakan dalam manasik umroh. Kalau antum umroh, sudah menggunakan ihram, sudah sampai di Masjidil Haram, yang antum kerjakan itu, barakallahu fikum, ada tiga. Tawaf, sa'i, tahallul. Begitu datang dalam masjid suci, antum tawaf tujuh putaran di Ka'bah. Setelah tawaf, sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Kemudian sa'i, safa, marwah. selesai tahallul gundul atau dipotong pendek rata. Selesai tahallul, sudah bebas Anda mengerjakan apapun yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Yang dibahas sekarang adalah pertanyaannya, ini orang masih selesai tawaf, belum mengerjakan sa'i. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk mengumpuli istrinya sebelum sa'i? Paham? Jawabannya sekarang. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang, yakni dari kota Madinah ke Mekah. Fatafa bil baiti sab'an. Lalu beliau tawaf di Ka'bah 7 putaran. Selesai ya. Thumma shalla khalfal maqami raka'atain. Ini dia. Kemudian beliau sholat di belakang maqam, maqam Ibrahim, 2 rakaat. Namanya apa ini? 2 rakaat ba'da tawaf. Setelah 7 putaran tawaf. Wa tawafa baina Safa wal Marwah. Kemudian beliau tawaf, yakni sa'i, antara Safa dan Marwah. Yang dimaksudkan sekarang, antara tawaf dan sa'i, di tengah-tengahnya ada 2 rakaat ba'da tawaf. Gak nyambung langsung. Jadi tawaf langsung sa'i. Enggak. Tapi tawaf, sholat 2 rakaat dulu, baru kemudian melaksanakan sa'i. Waqala, dan berkata Ibnu Umar membacakan ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Di sini pertanyaannya masalah mengumpuli istri, tapi jawabannya terkait dengan masalah tawaf dan sa'i. Di sini ada 2 jawaban sekaligus. Dia akan disebutkan nanti istilahnya. Dari hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar ini ada 2 jawaban sekaligus. Yang pertama, membahas yang sedang kita kaji sekarang ini, yaitu setiap tawaf, setiap selesai tawaf 7 putaran, mengerjakan sholat 2 rakaat. Tidak menggabung, melanjutkan dengan sa'i tanpa sholat. Itu menyelisih sunnah. Dipaham ya? Jadi ini bahas sekarang ini. Dari sini, ada jawaban untuk pertanyaan tadi. Rasul itu selesai tawaf, sholat dan sa'i dulu. Tidak langsung ke istrinya. Paham ya? Dipahami ya? Tawaf, sholat 2 rakaat, sa'i, tahallul, baru ke istri. Gitu loh. Ketika ada yang mengerjakan tawaf, langsung ke istri. Ini yang pertama menyelisihi sunnah. Dan yang kedua, batal umrohnya. Dikarenakan dia melaksanakan pembatal-pembatal manasik sebelum selesai mengerjakan rukunnya. Paham tak ini? Nah, itulah kaum salaf. Pertanyaannya ke sini, dikasih jawaban yang menyeluruh. Ini dapat, yang lain juga dapat pembahasannya. Jadi kalau kepingin mencontoh Rasul, habis tawaf jangan ke istri. Tapi habis tawaf, sholat 2 rakaat. Kemudian sa'i, tahallul baru, silakan ke istri. Itu sunnah Rasul. Ayam dom, ayuhannas. Sehingga ada 2 sekaligus pembahasannya. Dikuatkan dengan yang setelahnya lagi. Qala. Yang mengatakan qala ini adalah Amr bin Dinar. Yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia membawakan dari sahabat yang lain. Qala, berkata Amr bin Dinar. Wasa'altu Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Saya kata Abu Dinar bertanya juga kepada Jabir bin Abdillah pertanyaan yang serupa. Faqala, maka Jabir tegas menyatakan, la yaqrubu imra'atahu hatta yatufa bainas safa wal marwah. Ini jawaban tegas untuk pertanyaan tadi. Tidak boleh mendekati istrinya hingga dia selesai tawaf antara Safa dan Marwah. Sa'inya selesai. Dipaham ya? Hadza huwa. Kalau Ibnu Umar membawakan sunnah Rasul itu begini loh. Baik. Sahabat Jabir tegas, tidak boleh. Sampai selesai tawafnya, selesai sa'inya dan dia tahallul. Silakan mendekati istrinya. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadis kan disebutkan pada bab di atas. Rasul sholat 2 rakaat setiap selesai 7 putaran tawaf. Itu dari hadis yang terlebih Umar. Di atas ya. Jadi yang saya katakan membahas dua sekaligus. Selesai tawaf 7 putaran, sunnah Rasul, sholat 2 rakaat setelahnya. Ini 2 rakaat bisa sunnah 2 rakaat secara khusus, bisa fardu subuh ketika bertepatan dengannya. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Cukup ya, nanti kalau banyak-banyak malah yang dihafal kebanyakan nanti. Antum hafal hadisnya itu. Nyambung sampai jawabannya sahabat Jabir. Nah, saya tunggu pekan depan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Kita lihat. Banyak jamaah umroh mengulang-ulang umroh hingga beberapa kali dengan mengambil miqat dari Tan'im dengan alasan umroh yang kedua dan seterusnya adalah untuk keluarga, orang tua, kerabat yang telah meninggal. Bagaimana hukumnya? Yang sunnah, barakallahu fikum, satu kali safar umroh untuk satu niat atau orang. Kalau Anda belum mengerjakan umroh, maka satu kali safar niat umroh untuk Anda sendiri. Ketika Anda umroh yang kedua kalinya, bisa Anda niatkan untuk orang tua yang telah wafat. Satu orang saja. Tidak boleh keroyokan. Sekali safar dengan niat ini untuk ibu yang telah meninggal, atau untuk bapak yang telah meninggal. Boleh. Selama Anda sudah umroh sebelumnya. Atau mengulang-ulang di tempat yang sama, ini khilafus sunnah. Menyelisih sunnah, barakallahu fikum. Apakah tawaf harus suci? Nah, untuk tawaf, di antara persyaratannya adalah toharah. Dikarenakan Rasul mengatakan, at-tawafu as-salah. Tawaf sama dengan salat, hanya saja diperbolehkan bicara pada saat tawaf. Adapun kalau sa'i tidak dipersyaratkan, tapi afdolnya suci. Barakallahu fikum. Menyentuh perempuan yang lain, tidak batal wudunya. Yang dimaukan dengan menyentuh wanita yang membatalkan wudu ialah mengumpulinya. Barakallahu. Afan Ustaz, apakah benar corona adalah konspirasi? Wah. Kalau dikatakan mutlak konspirasi, ya enggak benar. Nyatanya banyak yang mati kok. Masuk konspirasi. Enggak usah jauh-jauh ke Cina sana. Dekat sini ada yang mati. Ya, itu namanya menyelisihi kenyataan. Kalau dikatakan ada unsurnya, mungkin itu bukan urusan kita, mau konspirasi apa enggak, bukan urusan kita. Yang penting kita sehat. Kondisinya real, kita protokolnya jelas, jaga kesehatan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang bilang konspirasi pakai masker enggak? Hah? Pakai. Katanya konspirasi, enggak usah pakai masker. Enggak usah pakai masker. Yang bilang konspirasi takut-takut enggak ada yang keadaan seperti ini. Kayak dulu bebas gitu. Ah, takut juga dia kayaknya. Padahal ada yang batu-batu lari dia. Itu namanya menyelisih fitrahnya dia. Ini perkara yang nyata ya kan. Walaupun mungkin ada, itu bukan bukan urusan kita ya. Barakallahu fikum. Banyak berdoa, semoga dijaga dari segala macam penyakit. Dan berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla segera menghilangkan pandemi ini dari kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah apa terus? Oh gitu. Ya wis, adzan dulu nanti lihat bagaimana pertanyaannya. Enggak napa harus pertanyaan yang dilihat. Tafadhol, al-muadzin yu'adzin. Baik. Ada masukan dan tanbih ini terkait dengan penggunaan masker. Tolong mas, maskernya mas. Antum mengerjakannya itu niatkan lillahi ta'ala. Ibadah kepada Allah menggunakan masker. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Untuk kesehatan kita dan tidak membahayakan orang lain. Kadang kan kehabisan nafas ya, ini lagi, ya gimana lagi, terus demikian. Jadi dengan kesadaran masing-masing, nggak ada ikopnya insya Allah. Ada nggak ikopnya? Nggak ada. Jadi kita anjurkan aja, terus diingatkan, ada temennya yang kalau nggak pakai, ayo ya pakai, gitu ya. Saling mengingatkan supaya mereka sadar diri tentang pentingnya masker. Ini masker nampaknya akan terus menyertai kita. Sampai kapan wallahu a'lam. Karena pandeminya sampai kapan juga wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Salatnya juga tolong berjarak. Ya kondisinya memang serba susah karena masjidnya kurang. Kalau dibikin semeter mungkin enggak muat. Jadi ya secukupnya, jangan terlalu rapat. Dan yakinilah ketika antum mengerjakan sholat berjarak itu rukhsah dalam Islam, dan ketika itu dianjurkan oleh para penguasa merupakan ibadah kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada penguasa. Apakah bisa menghilangkan benda najis dengan cara dijemur? Hukum asal menghilangkan benda najis itu dengan air. Dengan air ya kan. Tayib, kalau tidak memungkinkan dengan air, ada cara yang lain. Di antara cara yang mereka sebutkan adalah jafaf, mengeringkannya, atau dijemur di matahari, ya sampai diperkirakan tidak ada lagi najisnya. Kalau dalam perkara yang memungkinkan seperti ini, labas. Yang penting hilang aroma dan segala macam dari najis tersebut. Barakallahu fiik. Apa hukum jual beli online menggunakan sistem ShopeePay? Masya Allah. Tidak tahu yang sebab. Kalau ShopeePay ini sama dengan GoPay, maka ditinggalkan ya. Sebatas yang kita pelajari, kita tanyakan kepada yang dalam bidang ini, GoPay ya, atau yang ShopeePay ini, ShopeePay. kalau GoPay itu kan membernya itu ketika menggunakan aplikasi GoPay itu harus deposit sejumlah uang, taruh sana. Nanti dia gunakan sesuai dengan kegunaan dia, bayar ini, segala macamnya. Untuk member ini, sering kalinya, kalau nggak dikatakan setiap kali transaksi, mendapatkan diskon sebagai member. Jadi kalau Anda menggunakan yang lain tanpa GoPay, bayar 10 ya 10. Kalau yang ini Anda mendapatkan potongan, 10 menjadi 8. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Nah yang seperti ini, khonam tinazakumullah, setelah dikaji, ini nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan. Lebih dekat kepada akad qarad, ya, akad pinjam meminjam memang ada kemanfaatan. Seolah Anda meminjamkan uang kepada mereka dan mereka mengambil kemanfaatannya. Ada yang mengatakan itu wadiah atau wadiah, barang titipan. Barang titipan. Ini kalau melihat dalam fikih Islami terkait dengan barang titipan kurang tepat. Dikarenakan dalam pembahasan barang titipan itu, orang yang dititipi barang semata-mata nerima barang, nyimpen barang. Tidak mungkin dia bisa ngasih diskon. Paham tidak? Dan tidak boleh bagi dia untuk menginvestasikan titipan tadi itu. Murni titipan aja sudah. Di sini orang yang dititipi bisa ngasih diskon. Dari mana itu? Dipertanyakan kan? Barakallahu. Kalau misalnya dia mengatakan dari sponsor. Sponsor itu muncul ketika ada titipan Anda. Sponsor itu mestinya dikasihkan ke nasabah, bukan ke dia. Oh, itu uang kita kembangkan, diinvestasikan. Bukan hak Anda. Itu bukan uang Anda. Anda nggak boleh menggunakannya. Itu punya nasabah. Menyalahi kaidah wadiah. Sehingga lebih dekatnya mendekati pembahasan qarad. Termasuk pinjam-meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Itu ribanya. Ketika dikejar uangnya nasabah dikemanakan? Enggak mau jawab. Barakallahu fikum. Sehingga ahsan jangan menggunakan ini. Barakallahu fikum. Maunya enggak ribet tetapi malah melanggar-melanggar perkara-perkara yang enggak diinginkan. Kalau Shopee Pay sama dengan seperti itu, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Tergantung bagaimana sistemnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Jika sedang melaksanakan tawaf dan belum sampai 7 putaran sudah dikumandangkan iqamah, bagaimana hukumnya? Hentikan tawaf Anda. Hentikan tawaf, langsung sholat bersama dengan imam. Selesai sholat, antum teruskan kembali yang belum Anda kerjakan dari putaran tawaf. Misalkan Anda baru dapat 4 putaran. Qomat, berhenti, langsung masuk shaf, kerjakan sholat. Selesai, teruskan 3 yang sisa. 3 putaran, kemudian mengerjakan 2 rakaat setelah itu. Ketika kita dalam keadaan rukuk rakaat yang kedua pada salat sunnah, kemudian imam datang untuk menegakkan yang fardu, pertanyaannya apakah kita batalkan salat kita atau selesaikan? Kalau masih posisi rukuk, batalkan. Ada hadis yang sahih yang mengatakan idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah. Ketika sudah diiqamati sholat, maka tidak ada sholat kecuali yang fardu. Dari sini diambil faedah oleh para fuqaha, kalau sudah qomat, Anda tidak boleh memulai sholat sunnah. Tidak boleh. Harus gabung dengan yang fardu. Dan yang kedua, ketika Anda sedang di tengah-tengah sholat sunnah, diiqamati, batalkan. Dikarenakan harus gabung dengan imam. Sebagian ulama mengecualikan sebuah kondisi ketika ada di ujung sholat. Anda sudah tahiyatul akhir, sudah tahiyatul akhir, dikomati, teruskan. Dikarenakan sedikit atau sangat dekat jaraknya. Tapi kalau masih ruku, batalkan. Barakallahu fikum, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jam berapa tuh, Rek? Jangan lama-lama nanti. Bila seseorang kelebihan rokaat pada salat duhur, misal jadi 5 rokaat, langsung kembali salam atau dilanjutkan? Loh, kok dilanjutkan? Ya enggak sih. Misal, dia sudah 4 rokaat nih, mestinya dia tasyahud akhir. Kemudian dia hendak berdiri ke rokaat yang 5. Ingat, ini yang 5, langsung duduk tasyahud. Aman. Di sini di kondisi demikian enggak pakai syahud sahwi. Tapi ketika dia baru ingatnya setelah dia tasyahud, sedang tasyahud ya, maka dia jangan teruskan lagi, maka dia menyelesaikan salatnya dan mengerjakan sujud sahwi. Kalau berdiri, posisi sudah berdiri ini, baru ingat langsung duduk, jangan kamu teruskan. Langsung duduk dan mengerjakan sujud sahwi. Barakallahu fiik. Wah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wis. Nah, ini sumber terus wis. Bagaimana dengan kartu Alfamart, Indomart? Masya Allah. Kalau kartu ini, barakallahu fikum, Anda buat kartu itu disuruh bayar 10.000. Untuk apa? Ongkos ganti kartu. Nih. Ini kartu, kalau tidak ada isinya ya nggak bisa Anda pakai. Nah gitu ya. Anda harus top up. Antum isi sejumlah yang antum inginkan. Anggap 100. Anda bisa menggunakan kartu itu dengan jumlah saldo yang ada untuk kepentingan yang ada dalam kartu tersebut. Dan tidak ada diskon. Enggak ada bunga. 100 ya 100. Ya itu 100. Mau sampai setahun ya 100. Antum pakai 10 dengan 9. Enggak ada diskon, enggak ada. Tek sudah. Ketika terkait dengan barang-barang yang terkait dengan Indomaret, misalkan misalnya, mendapatkan diskon langsung di kanan-kanan member ini, barang ini yang tadinya 1.000 jadi 900 gitu ya. Kalau Anda membeli barang tadi karena kebutuhan Anda saja, hajat pribadi, tidak lebih. Ini semuanya tidak ada masalah. Dipahami ya? Jadi masalah ketika Anda harus membayar sejumlah uang sebagai member. Bukan uang kartu. Anda setiap tahun diminta membayar sejumlah uang, misal 5.000 setahun. Nanti bayar setiap tahun segitu itu adalah ya jus. Tidak boleh. Dipahami insyaallah ya. Nah, kalau Indomaret yang setahu saya, yang saya terangkan di awal tadi, hanya saja ketika dapat diskon langsung poin-poin dari kartu itu, jangan digubris. Yang penting antum belinya sedang hajat, sudah. Barakallahu fiik. Dipaham nggih? Tapi kalau sengaja beli banyak barang supaya dapat poin tadi itu barang yang enggak tahu untuk apa itu. Adalah ya jis. Termasuk ya ba'atul mal dan termasuk mirip dengan perjudian. Ya, spekulasi yang sangat tinggi barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, kalau terkait dengan kartu kredit dan segala macam itu ada lagi pembahasannya. Alhamdulillah sudah saya tulis di buku saya yang akan terbit lagi insyaallah ya. Nanti kan di akhir bulan nanti akan terbit buku saya Bisnis Online dalam Perspektif Fiqih Islam. Insyaallah. Tunggu di maksudnya kalian. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, nanti bahas panjang terkait dengan masalah bisnis online. Dalamnya ada kartu kredit dan segala macamnya, ada GoPay, ada Gojek segala macamnya, ada pembahasan di sana barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.